Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah fi din asallallahu yakum. Kita lanjutkan materi kita lumatul i'tiqad dengan pembahasan tentang hak-hak para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Beliau sampaikan wa min sunnah tawalli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatihim wa dzikri wa mahabbatuhum wa dzikru mahasinihim wa tarahumu alaihim wal istighfaru lahum wal kafu an dzikri masawiihim wa ma sajara bainahum wa i'tiqadu fadlihim wa ma'rifatu sabiqatihim. Qala Allah ta'ala wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu wa qala ta'ala muhammadur rasulullah wal ladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar rahama'u bainahum. Beliau sampaikan dan termasuk dari sunnah yaitu wala terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, loyal kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai mereka, menyebutkan kebagusan-kebagusan mereka, mendoakan rahmat atas mereka, termasuk dalamnya adalah taradhi, yaitu mendoakan ridha kepada mereka, memohonkan ampun untuk mereka, wal kafu an dzikri masawihim, dan menahan diri untuk tidak menyebut kejelekan-kejelekan mereka. Wa ma syajara bainahum, termasuk juga untuk diam dan tidak membicarakan tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ini minas sunnah. Hai minat tariqah. Huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan meyakini tentang waqtiqadu fadlihim, meyakini tentang keutamaan mereka. Wa ma'rifatu sabiqatihim, dan mengenal tentang terdepannya mereka dalam din ini. Tahu bahwasanya mereka adalah orang yang terdepan, banyak kelebihannya, istimewa, merupakan orang-orang yang teristimewa dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sebagai pengamalan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim. Adapun orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu sesudah as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, mereka mengatakan yaquluna rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami ampunilah untuk kami wal ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami, saudara-saudara seiman, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kami dalam bab iman. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului kita secara waktu dan secara kualitas. Mereka terdepan secara waktu dan secara kualitas. Mereka lebih dulu dibandingkan kita di dalam beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga lebih tinggi keimanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan orang yang datang sesudahnya. Jadi mereka lebih dulu dibandingkan kita secara waktu dan secara kualitas. Wa la tajal fi qulubina ghilla lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan dalam diri kita, diri kami, ada ghil, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman secara umum, lebih-lebih kepada orang yang telah terdahulu dalam keimanan yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mengamalkan firman Allah taala, Muhammadur Rasulullah. Muhammadlah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, adapun orang-orang bersamanya, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyidda walal kuffar. Keras kepada orang-orang kafir, rahama'u bainahum, dan kasih sayang kepada orang-orang yang mukmin. Orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam secara pemikiran atau secara hati dan secara badan adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang datang sesudahnya yang mengikuti mereka adalah bersama Nabi secara din, secara batinnya. Walaupun secara badannya tidak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masanya jauh dengan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kemudian dia secara din itu seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bersamanya. Karena al-mar'u ma man ahab. Jadi seorang itu akan bersama siapa yang dia cintainya. Kalau dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia melaksanakan konsekuensi dari kecintaannya tersebut, maka dia akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersama di dunia secara hati dan bersama di akhirat di surga. Ikhwafi dinasallahu yakum. Kalau pada poin yang lalu telah mu'alif telah menyampaikan tentang keutamaan dari Khulafa ar-Rasyidin, yaitu sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sini beliau berbicara tentang apa yang menjadi hak mereka, para sahabat secara umum. Maka kepada sahabat secara umum, siapapun mereka, kalau dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diberikan kepada mereka hak-hak seperti ini, yaitu loyal, loyalitasnya itu bersama para sahabat, cinta mereka, menyebutkan kebaikan mereka, mendoakan rahmat atau mendoakan ridho, istighfar, mohon ampun untuk mereka, dan menahan diri dari menyebutkan kejelekan mereka, juga menahan diri untuk tidak membicarakan perselisihan mereka, meyakini tentang keutamaan dan terdepannya mereka dalam Islam ini. Ini secara umum. Tatkala kemudian kita ketahui secara tafsir, secara individu, dan ternyata dia sahabat yang lebih, sahabat yang memiliki kedudukan yang khusus, maka lebih tinggi lagi. Artinya dia pun memiliki kedudukan yang lebih dalam hati kita. Karena sebagaimana kaidah, bahwasanya semakin tinggi derajat keimanan seorang, maka semakin tinggi cinta kita kepada orang tersebut. Itulah al-hubbu fillah wal hubbu lillah. Maka demikianlah umat ini, orang yang paling kita cintai adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang paling tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kecintaan yang benar, keimanan yang benar, yang betul-betul merupakan al-hubbu fillah. Maka benar kalau kemudian benci sahabat adalah minan nifaq, termasuk kemunafikan. Karena tidak ada alasan sama sekali untuk membenci sahabat kecuali itu membenci Islam dan kaum muslimin. Di antara hak-hak mereka yang terbesar yang menjadi kewajiban bagi umat ini untuk menunaikannya, yaitu mencintai dengan hati menyanjung mereka dengan lisan atas apa yang telah mereka sumbangkan untuk Islam dan kaum muslimin ini dari hal-hal yang ma'ruf dan yang ihsan. Kemudian mendoakan rahmat dan istighfar untuk mereka. Kemudian menahan diri dari menyebutkan kejelekan mereka. Seandainya pun ada kejelekan pada mereka, maka sebagaimana sudah saya jelaskan kemarin, itu amat sangat sedikit apabila dibandingkan dengan kebagusan dan keutamaan yang mereka miliki. Maka taruhlah seandainya mereka tidak bertobat, dan itu sangat jauh dari kepribadian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kebaikan yang mereka miliki sudah cukup untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Itulah apa yang kita yakini tentang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil-dalil tentang keutamaan para sahabat itu amat sangat banyak, diantaranya apa yang disampaikan oleh mu'alif Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Selanjutnya, masih terkait dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau bawakan firman Allah SWT, beliau bawakan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fa inna hadakum law anfaqa misla uhudin dahaba ma balagha mudda ahadin wala nasifu. Nabi bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Fa inna hadakum, karena sesungguhnya ahadakum, fa inna hadakum law anfaqa misla uhudin dahaban, karena sesungguhnya seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas, ma balagha mudda ahadihim, tidaklah infaknya tersebut, pahala dari infaknya itu mencapai infak, pahala infak mereka yang hanya satu mud, wala nasifu, bahkan tidak pula separohnya. Jadi seandainya mereka, para sahabat infak kita, orang yang datang sudah sahabat infak satu gunung Uhud emas, kemudian sahabat infak satu mud saja, dua telapak tangan di gabungkan, itu tidak mencapai pahala yang mereka infakkan, bahkan separuh mud saja. Dan para ulama berbeda pendapat dalam memahami satu mud yang ada pada mereka, infak mereka, apakah mud emas sebagaimana kalian infak satu emas sebesar gunung Uhud. Mereka satu mud emas atau separuh mud emas, atau bahkan lebih dari itu, lebih rendah dari itu, yaitu infak yang mereka biasa infakkan, yaitu satu mud beras, gandum atau sejenisnya dari makanan yang biasa mereka makan. Itu menunjukkan bagaimana kedudukan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah umat ini. Maka celakalah Khawarij dan Syiah Rafidah yang menjadikan akidah mereka adalah kebencian kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengkafiran kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini agama Yahudi, Nasrani itu lebih bagus dibandingkan Khawarij dan Rafidah dalam sisi terkait dengan sahabat Nabi. Karena bagaimanapun orang Nasrani, orang Yahudi, tatkala ditanya siapa orang terbaik dari orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, maka mereka akan menjawab, orang terbaiknya adalah sahabat Nabi Isa AS, Hawariyun, atau sahabat Nabi Musa AS, yang dipilih untuk menemani Nabi Musa AS. Itu orang terbaik dari umat Nabi Musa AS adalah sahabat Nabi Musa. Umat yang terbaik dari umat Nabi Isa adalah sahabat Nabi Isa AS. Itu keyakinan Al-Yahud dan Nasara. Berbeda dengan Khawarij dan Rafidah, maka terbalik, yang terjelek adalah para sahabat Nabi, karena mereka mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebencian tertanam dalam diri mereka. Maka dalam hal ini Al-Yahud dan Nasara lebih benar bagaimana pemahamannya kepada sahabat nabinya. Tentang hukum mencela sahabat bisa dikelompokkan menjadi tiga macam. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya, yang pertama, apabila mencela mereka, yang celaan tersebut itu berarti mengkafirkan kebanyakan mereka, atau celaan tersebut berarti menyatakan bahwasanya kebanyakan mereka adalah fasik. Jadi kalau celaan tersebut itu sama dengan para sahabat kebanyakan kafir, atau para sahabat kebanyakan orang-orang fasik, maka celaan model seperti ini hukumnya merupakan kekafiran. Mengapa demikian? Karena itu sama dengan mendustakan Allah dan Rasulnya. Tatkala Allah memuji dan ridho, Allah dan Rasulnya memuji dan ridho kepada mereka. Ini pelaku pencela para sahabat dalam model yang pertama ini, ini sama dengan mendustakan ayat-ayat Allah SWT dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisi pujian-pujian kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang yang ragu tentang kekafiran orang kelompok pertama ini, kafirnya pun jelas. Jadi tidak hanya pencelanya, yang ragu tentang kekafiran pencela tersebut, dia pun kafir. Karena konsekuensi atau kelaziman dari pernyataan bahwasanya atau celaan kepada para sahabat yang melazimkan para sahabat secara umum adalah kafir atau fasik, itu berarti bahwasanya penukil Alkitab dan Sunnah orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Coba bayangkan apa dampaknya. Kalau secara umum sahabat adalah kafir atau fasik, berarti yang memindahkan agama sehingga sampai kepada kita adalah orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Siapa yang mau percaya dengan agama tersebut? Siapa yang mau percaya? Tidak ada. Karena apa? Telah dinukil, telah diceritakan oleh orang-orang yang pada umumnya adalah orang-orang fasik. Orang-orang fasik orang yang sudah tidak takut kepada Allah Taala, banyak berdosa. Maka tentunya tidak akan segan-segan berdusta di dalam penukilan agama ini. Maka konsekuensinya mesti, kalau orang konsekuen dengan keyakinan dia, dengan akidah dia bahwasanya mayoritas sahabatlah kafir atau mayoritas sahabat adalah fasik, maka dia tidak akan menerima agama Islam yang datang dari para sahabat Nabi. Dan itulah yang sudah terjadi pada Rafidah dan juga pada Khawarij. maka mereka hanya mau memahami Islam dengan apa yang mereka pahami dan tidak mau mengembalikan kepada fahmus sahabah. Akhirnya terjadilah perselisihan dan pertikaian karena Islam dikembalikan kepada pemahaman masing-masing dan tidak ada standar baku tentang siapa sesungguhnya yang paling benar dalam memahami Islam ini. Karena sumber penukilan pemahaman Islam telah diragukan, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumber yang pemahaman Islam itu sampai kepada generasi berikutnya sudah dicela, sudah diragukan, sudah dicurigai. Maka sudah tidak tersisa lagi Islam yang benar kalau demikian. Dampaknya, maka orang tidak akan percaya lagi dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya Islam tidak bisa dipahami dengan benar karena akan dikembalikan kepada pemikiran masing-masing. Maka benar dan pendapat inilah merupakan pendapat Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang kafirnya pelaku tersebut dan bahkan tentang kafirnya orang yang ragu tentang kekafiran orang tersebut. Ini masuk dalam mansyaka man lam yukafir al-kafir atau syakka fi kufri fa huwa kafir. Model kedua atau bentuk kedua mencela mereka yang bentuknya kutukan atau ya menjelekan yang tidak berdampak sebagaimana yang pertama tadi. Maka dalam hal ini ada dua pendapat dari kalangan ahlul ilmi. Sebagian menyatakan kafirnya, sebagian menyatakan tidak kafirnya. Ini apabila apa mencela orang per orang atau individu per individu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan celaan-celaan. Artinya dia orang jelek, dia orang. Ini ulama berisi pendapat apakah dia kafir atau dia belum kafir, karena bisa jadi celaan itu bukan kepada dinnya tapi ada sesuatu, artinya ada kedengkian pribadi dia dengan sahabat tersebut. Jadi misalnya apa dulu bapaknya itu misalnya atau orang tuanya itu dibunuh oleh sahabat ini misalnya. Jadi ada apa? Ada rasa tidak suka kepada sahabat tersebut, bukan karena dinnya. Tapi karena ada masalah terkait dengan sahabat tersebut, terkait dengan dirinya. Makanya pribadi sahabat tersebut dan tidak kepada seluruh sahabat. Ada kepada individu-individu sahabat, individu-individu sahabat tertentu. Nah, karena itu permasalahan hati yang tidak diketahui apakah itu karena i'tiqad, karena kebencian kepada sahabat, atau karena ada ketidakserkan dengan sahabat tersebut terkait dengan masalah yang telah lalu misalnya. Maka sebagian ulama menghukumi kafir, ini jelas sebagai karena bisa jadi itu sebagai i'tiqad, keyakinan tentang jeleknya para sahabat. Atau yang menyatakan tidak kafirnya karena bisa jadi itu bukan i'tiqad, bukan suatu keyakinan bahwa sahabat itu jelek, tapi orang tertentu karena ada ya rasa tidak srek dalam hati, ada gil dalam hati terhadap sahabat tersebut, bukan kepada sahabat secara umum tapi kepada sahabat tersebut, kepada sahabat tertentu. Kemudian yang ketiga, mencela mereka dengan sesuatu yang tidak celaan kepada agama mereka. Ini celaan tersebut tidak terkait dengan agama mereka, dalam artian mereka sebagai fasik, pelaku dosa besar dan lain sebagainya. Ya, celaan itu termasuk celaan, tapi tidak terkait dengan apa status keimanan mereka, mukmin dan kafirnya. Tidak sampai kemudian pengkafiran kepada mereka atau memfasikan mereka, para sahabat. Kalau dicontohkan di sini seperti menganggap sahabat itu al-jubn, pengecut, kemudian al-bukhl, kikir, bakhil. Maka kalau tidak sampai kepada celaan agama mereka, ini tidak kafir, tidak dikafirkan, tetapi harus dihukum, harus ditakzir, harus dihukum dengan hukuman yang membuat dia kapok dari mendiskreditkan individu-individu sahabat, walaupun bukan dengan, bukan dalam bentuk mereka itu pelaku dosa besar atau mereka itu kafir, sahabat itu kafir atau pelaku dosa besar. Cukuplah orang berbicara dengan nada miring tentang sahabat, ngomong sahabat tapi miring, walaupun tidak sampai menyatakan sahabat itu dosanya besar, fasik atau bahkan kafir, tetap dengan hal itu sudah cukup untuk dia dihukum. Karena kaidahnya tidak menyebutkan sahabat kecuali apa? Kebaikan. Tidaklah seseorang tatkala mendengar kisah sahabat kecuali tambah cintanya kepadanya. Jadi sekalipun cerita tentang sahabat dia berbuat dosa, kan kelengkapan cerita tersebut kan sahabatnya apa? Bertobat. Tetap ada contoh atau tidak? Contoh. Itu kalau bersalah dia bertobat. Demikian juga sahabat-sahabat yang terlibat dalam perselisihan, maka mereka setelah itu pada bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Aisyah radhiyallahu anha misalnya. Maka setelah itu betul-betul menangis dan terus-menerus menangis karena mengakui bahwasanya apa yang telah dilakukanlah termasuk dari kesalahan. Dan demikianlah hakikat dari karakteristik para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah menceritakan mereka kecuali kebaikan. Oleh karena itu, maka jelas orang yang merendahkan sahabat, mereka telah menentang Alkitab, As-Sunnah dan Ijma, bahkan akal. Ya, orang yang telah merendahkan sahabat, maka berarti mereka telah menentang Alkitab, As-Sunnah, Ijma, bahkan akal. Mengapa demikian? Karena Alkitab banyak sekali menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan sahabat. Di antaranya surat Al-Fat ayat 29, itu tadi yang disampaikan oleh mu'alif Muhammadun Rasulullah. Kemudian surat Al-Hasr ayat 89, lil fuqara'i al-muhajirina alladzina ukhriju min diarihim wa amwalihim yabtaguna fadla min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Ini pujian Allah untuk kaum muhajirin. Kemudian walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bi mukhassasah. Ini pujian Allah bagi kaum Ansar. Dan semua mereka lah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat Al-Fat ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa sabahum fatan qariba. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin. Siapa kaum mukminin di sini? Muhajirin dan Ansar yang berbaiat di Baitur Ridwan, yang ribuan sahabat ketika itu. Tatkala mereka berbaiat di bawah sajar, Allah tahu terhadap apa yang ada dari mereka, dari keimanan yang betul-betul, yang jujur. Maka Allah turunkan ketenangan kepada mereka dan Allah berikan kepada mereka kemenangan yang dekat. Maka firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yusaqqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin." Barang siapa yang menyimpang dari jalan Rasul setelah jelas kepada mereka al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia lebih memilih jalannya bukan mukminin. Siapa kaum mukmin dalam ayat ini? Adalah kaum mukminin dalam ayat Al-Fat ayat 18, yaitu para sahabat. Karena para sahabat adalah kaum mukminin binasil Quran. Karena tidaklah yang berbaiat di bawah pohon kecuali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah katakan anil mukminin radhiyallahu anil mukminin. Laqad radhiyallahu anil mukminin. Demikian juga surat At-Taubah ayat 100, wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan ayat-ayat yang lainnya. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disampaikan oleh muallif, la tasubbu ashabi. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim, khairun nas qarni summa ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi sudahnya, kemudian generasi sudahnya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim. Demikian juga hadis riwayat Muslim. Ashabi amanatun li ummati. Sahabatku adalah amanah bagi umatku ini. Fa idza dhaaba ashabi ata ummati ma yu'alun. Maka apabila sahabat telah pergi, maka akan terjadi pada umat ini apa yang telah dijanjikan. Dan demikianlah kepergian sahabat, la fitnah demi fitnah menerjang umat ini. Yamuju ka maujil bahar, yang bergelombang sebagaimana gelombang air laut, silih berganti. Itu setelah kepergian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mayoritas sahabat masih hidup, maka umat tetap bersatu padu di atas agama yang benar. Begitu sahabat tinggal sedikit, beberapa gelintir sahabat, maka fitnah din ini, fitnah perpecahan, betul-betul terus, dan akhirnya fitnah pemikiran, bid'ah demi bid'ah terus menerjang umat ini. Kemudian ijma, banyak sekali penunggulan ijma. Di antaranya yang dinukil oleh Ibnu Shalah dalam muqaddimahnya, innal ummata mustami'atun ala ta'dili jami'i sahaba. Sesungguhnya umat ini telah sepakat untuk menganggap bahwasanya seluruh sahabatlah adil. Adilnya orang yang bertakwa, muslim yang bertakwa, yang meninggalkan dosa-dosa besar dan terus-menerus dalam dosa kecil. Itu artinya adil. Umat seluruhnya sepakat, itulah sahabat. Jadi sahabat semuanya demikian. Demikian juga Imam Qurtubi dalam tafsirnya, fasahabah kulum udul awliya Allah Ta'ala wa asfiya'u wa khiyaratuhu min khalqihi ba'da amyai wa rusuli. Para sahabat semuanya lah adil, wali-wali Allah Ta'ala, pilihan-pilihan Allah, orang-orang terbaik Allah dari makhluknya, yang dari makhluknya setelah para nabinya. Orang terbaik dari makhluk ini setelah para nabinya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga bertentangan dengan akal. Karena tidak mungkin secara akal, tatkala kemudian Allah mengetahui bahwasanya para sahabat itu adalah orang-orang yang jelek, kemudian Allah berfirman, Seperti dalam surat Fat 26, fa'ang sallallahu sakinatu ala rasuli wa alal mu'minin wa alzamum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqu biha wa ahluha wa kana Allah bikulli syai'in alima. Maka Allah turunkan ketentramannya terhadap rasul dan orang-orang yang mukmin, itu para sahabat, dan Allah tetapkan kalimat taqwa pada mereka, dan mereka adalah orang yang paling berhak, dan mereka adalah ahli takwa tersebut, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Tidak mungkin kalau kemudian mereka tidak pantas untuk mendapatkan gelar takwa, kemudian Allah berfirman demikian, walzamahum kalimat taqwa, dan Allah tetapkan kalimat takwa pada mereka, dan mereka lah yang paling pantas dan paling berhak, mereka lah ahlinya, ahli untuk bertakwa. Apakah ba'da hadza kemudian ada akal yang menyatakan Allah salah tempat? Ternyata orang-orang, para sahabatlah para munafikun, atau para sahabatlah orang-orang fasik. Maka benarlah kalau kemudian orang yang benci kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir. Karena Allah katakan dalam surat Fat tersebut, setelah Muhammad Rasulullah, pada akhirnya Allah katakan yu'jibu surra liyaghidha bihimul kufar. Liyaghidha bihimul kufar, untuk membuat dengki tentang mereka, sahabat itu membuat dengki di hati orang-orang kafir. Coba bayangkan. Maka itu bukti bahwasanya yang dengki terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang kafir. Karena pribadi sahabat itu membuat cinta, membuat tentera, membuat tenang, membuat apa, loyal bagi orang-orang yang mukmin, dan sekaligus membuat kedengkian bagi orang-orang kafir. Maka kalau ada orang hatinya dengki kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bukti bahwasannya dialah kafir. Demikian Imam Malik rahimahullah berdalil dengan ayat ini tentang kafirnya orang yang dengki terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian ikhwah fiddin nasallahu yakum tentang hak-hak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hukum mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada sesi berikutnya kita lanjutkan tentang hak-hak istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga secara khusus tentang Muawiyah bin Abi Sufyan dan kewajiban untuk taat kepada pemerintah. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, kita akan ulangi lagi pada poin 90. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita istirahat kurang lebih 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.